Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan kutip kitab yang kecil yang merupakan muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Muhadarah yang kemudian dibukukan menjadi buku kecil dengan judul Lamhatun An-Firaqiddalah, sekilas pandang tentang kelompok-kelompok sesat. Kita sudah mengetahui bahwa kaum muslimin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa kaum muslimin nanti akan terpecah belah menjadi berapa golongan. Untuk salam. Dua. Hanan. 73 golongan. Kata Nabi SAW, semuanya masuk neraka kecuali satu saja yang selamat dari kelompok-kelompok sesat ini, yang mereka ini mesti dikatakan sebagai umatnya Muhammad SAW. Dan bukan berarti di sini berarti kafir, bukan mereka berarti yang menyimpang itu kafir, kecuali betul-betul penyimpangannya luar biasa sampai keluar dari dairatul Islam. Dan dari kelompok-kelompok yang sesat itu, yang menyimpang itu, ada satu kelompok yang terus di atas kebenaran. Bagaimanakah sifat yang disebut oleh Nabi kelompok yang selamat itu, Ibrahim? Yang selamat itu, kata Nabi, mereka yang sebagaimana aku dan sahabatku pada hari ini. Kemudian, kelompok-kelompok yang benar ini, apakah masih ada ataukah sudah punah? Karena kita sudah jauh dari masa kenabian, apakah kelompok ini masih ada kelompok yang benar, ataukah semuanya ada penyimpangannya? Nah, Hamzah Kolaka, sudah tidak ada? Masih ada. Dalilnya apa kalau masih ada? Nah, Hamzah, kalau masih ada kelompok yang benar, Mis Sona, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang akan menampakkan al-haq, menampakkan kebenaran, tidak bermadarat orang-orang yang menghinakannya, merendahkannya, menyelisihinya sampai nanti datang keputusan Allah SWT, datang hari kiamat. Jadi kelompok yang benar ini masih ada. Tidak benar kalau ada orang mengatakan sekarang ini enggak ada kelompok yang benar. Ya, katanya salafi yang benar. Salafi juga ada salah-salahnya katanya, ya. Kalau begitu semuanya enggak ada yang benar, semuanya sesat semuanya. Ini menyelisih al-hadis yang Nabi mengatakan masih ada satu kelompok yang benar itu. Taib. Dan perlu dibedakan mana kesalahan manhajiyah dan masalah pribadi. Kalau manhajiyah, usul-usul yang disebutkan, prinsip-prinsip agama, kok mereka menyimpang, maka ini bukan ahlus sunnah. Dan di sana ada kesalahan yang mungkin sifatnya pribadi-pribadi orang. Itu bukan masuk agama. Itu pribadi. Bukan masalah agama yang dianutnya. Baik. Kalau ada kelompok menyelisih prinsip ta'atu ulatil umur, tidak taat kepada pemimpin, maka kelompok seperti ini, kelompok apa? Taslah Khawarij. Kalau ada kelompok taib, yang dipegang hadis-hadis saja, hanya dipegang Quran saja, sunnah-sunnah jangan diperhatikan, cukup bagi kita Al-Quran. Kalau seperti ini kelompok apa namanya? Nam Dabu Quranion. Baik. Dan demikian seterusnya. Masalah manhajiyah. Dan kemarin dalam pelajaran Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi telah disebutkan satu pembahasan dari kitabnya, dari karya beliau, yaitu sifat-sifat, satu pembahasan dari kitab beliau, Irsyadul Bariyah, sifat-sifat seorang bisa dikatakan sebagai salafi. Bagaimanakah yang harus dipegang? Kalau enggak seperti yang disebutkan tadi, yang disebutkan kemarin, berarti ini orang bukan ahli sunnah wal jamaah, karena menyimpang dari prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kaum muslimin itu sebenarnya satu, kemudian menjadi berpecah belah. Apa yang bikin pecah-pecah itu ya ibad? Perlisian. Apa yang menyelisihkan itu? Perbedaan manhaj. Tadi Abdurrahman, umat Islam itu kan satu. Kenapa sekarang pecah-pecah itu apa yang menyebabkan pecah-pecah itu? Al-Quran. Al-Quran satu. Semuanya pegangnya Quran. Tapi kok beda? Amin. Sudah saya jelaskan kemarin, ya. Kalian kurang perhatian. Kalau nggak ditanya nggak perhatian. Muhammad, agama satu, ya. Agama Islam itu dulunya satu. Kenapa sekarang menjadi kelompok-kelompok itu? Ibnu Khair, pemerintah, ini kan satu loh itu. Ingat-ingat, ya, munculnya bid'ah-bid'ah, munculnya pemahaman bid'ah dalam pemahaman agama. Akhirnya kaum muslimin menjadi berpecah-pecah. Ini salah satu kaum muslimin bikin pecah, adanya munculnya bid'ah-bid'ah pemahaman baru dalam agama ini. Seperti Khawarij. Ini baru. Ini menyelisihi. Karena apa? Kaum muslimin dilarang memberontak. Pemerintah kaum muslimin. Mereka memberontak, mendemonya. Sampai akhirnya membunuh Khalifah Utsman. Akhirnya membentuk kelompok. Syiah jadi demikian. Di masa Ali. Bikin pemahaman baru lagi. Mengatakan Ali itu ilah. Padahal kaum muslimin enggak meyakini seperti itu. Ya. Mencaci para sahabat, padahal mereka semuanya menghormati para sahabat. Akhirnya muncul kelompok lagi, baru lagi. Dan terus demikian. Di masa akhir-akhir, para sahabat Ibn Abbas, Ibn Umar, muncul lagi pemahaman baru. Masalah takdir. Mereka enggak percaya dengan takdir. Akhirnya kelompok lagi, baru lagi. Terus demikian. Jadi kesimpulannya, apa yang bikin kaum muslimin itu pecah? Khalid, Rio, baru saya selesai ngomong, ya. Baik. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, dari umat ini, kaum muslimin ini, siapa yang masih terus berpegang dengan apa yang ada, berpegang dengan apa yang Rasulullah pegangi dan para sahabatnya pegangi, maka itulah kelompok yang benar. Dan barang siapa menyelisih, tidak berpegang dengan apa yang Rasulullah pegangi, para sahabat pegangi, maka mereka ini kelompok yang menyimpang. Dan orang-orang yang menyimpang ini diancam dengan api neraka. Kulluha finnar, kata Nabi. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semasuk neraka. Punya ancaman neraka. Dan diancam dengan neraka ini sesuai dengan jauhnya kelompok itu dari al-haq. Kalau jauh sekali menyimpangnya sampai kepada kekufuran, sampai kekufuran, maka kelompok itu diancam dengan api neraka kekal dalamnya. Seperti kelompok apa itu yang sudah kufur, Naam Hasan, Azam, kelompok apa sudah kufur? Siapa? Siapa itu banyak? Rafidah, Taib, apalagi Taufik, Sufi apa? Sufi itu banyak, Sufi yang hulu, Sufi yang hulu itu sudah keluar, yang meyakini Allah menyatu dengan manusia. Tidak semuanya Sufi itu sudah kufur, Taib. Apalagi Naam Salman. Orang-orang Jahmiyah ini sudah, kalau mereka menyimpan terlalu jauh, ancaman neraka kekal dalamnya. Tetapi kalau penyimpangannya tidak jauh, menyimpang mereka, maka mereka juga diancam neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya, selama mereka masih memiliki keimanan. Dan dari 73 golongan ini, yang selamat satu dikatakan tadi, mereka yang seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya memegangi dalam segala hal, dalam segala hal, termasuk dalam masalah menghidupkan sunnah-sunnahnya, dari sisi berpakaiannya, dari sisi akidahnya. Bagaimana kalau kita bisa melihat para di kelompok-kelompok yang ada itu, dari si pakaian-pakaiannya mereka sudah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya apa, pakaiannya tidak sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Yang mereka mungkin membantol, baik secara penampilan Rasulullah memelihara jenggot, membiarkan jenggot, mereka potong jenggot. Padahal masnya sudah ada. Mereka dalam si pakaian mungkin musbil, tidak apa pakaiannya membantol, membentuk auratnya, padahal dilarang. Fa'taziru, kata Nabi, wa khaliful yahud, gunakanlah tasarwalu wa taziru, gunakanlah sarung, gunakanlah celana, dan selisihlah orang-orang ahlu kitab. Mereka tidak mengamalkan ini. Jadi hanya ahlu sunnah wal jamaah saja, salafin saja yang berusaha untuk mereka ini berupaya seperti Rasulullah dan sahabatnya. Termasuk dalam masalah pakaian juga. Ada subhat misalnya, jubah itu adanya orang Arab saja. Jadi kalau pakaian-pakaian jubah itu bukan mengikuti sunnah. Nyatanya Abu Jahal pakai jubah. Begitu. Maka bagaimanakah cara membantah syubhat ini? Ilyas. tahu enggak ya? Yang tak saya omongkan tadi, bagaimana bantahnya? Kalau pakaiannya sekedar adat orang Arab. Jadi kalau kita ini berpakaian Jawa itu tambah sunnah itu. Nah, kenapa? Rasulullah kan mengikuti orang Arab. Jadi kalau kita di Jawa ya pakaian Jawa, ya. Kalau kita mungkin di Amerika ikut pakaian Amerika, ikuti yang di setempat. Begitu. Tasabu. Baik. Bukan hanya tasabu ya. Bahwa Rasulullah SAW itu merenam pada kita. Kalau kita mungkin pakai mubantol, masih menutup aurat. Nabi membedakan sisi pakaian dengan orang-orang yaitu musyrikin. Kalau orang musyrikin, mereka menggunakan apa? Ketika jubahan itu menggunakan sabuk. Maka Nabi melepas sabuk. Dibedakan Nabi. Kemudian juga dalam cara bersisir berbeda. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan. Ibn Taimiyah memiliki kitab khusus yang membahas perbedaan kaum muslimin dengan ahlul kitab. Baik, kita lanjutkan. Bahwa yang selamat itu satu saja yang mereka ini berpegang dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hadza huwa ma kana alaihi Rasul SAW. Dan ini yang dipegangi oleh Rasulullah SAW. Walihada qal, oleh karena itu Allah SWT mengatakan, wassabiquna al-awwaluna al-muhajirul ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum warḍu'an. Dan orang-orang yang dahulu masuk agama Islam dari kalangan orang-orang muhajirin ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan siapa mengikuti mereka. Jadi kita diupayakan mengikuti sabilil mukminin. Mengikuti orang-orang yang dahulu masuk agama Islam, orang-orang muhajirin ansar. Dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah, radhiyallahu anhum warḍu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT. Dalam ayat ini, qal walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikutinya dengan cara yang baik, para pendahulu. Fadalla hadza 'ala anna matlubun min akhri hadzal ummah ayyat tabi'u manhajas sabiqinal awwalin. Maka ayat ini menunjukkan yang dituntut dari umat akhir ini, umat belakangan ini, agar mereka itu mengikuti manhajnya orang-orang yang dahulu, para salaf, as-sabiqinal awwalin. Dari kalangan al-muhajirin al-ansar, alladhi huwa manhajur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti manhajnya orang-orang pendahulu kita dari kalangan para sahabat muhajirin ansar. Yang mereka ini megangi manhajnya siapa? Jalan siapa? Jalannya Rasulullah SAW dan apa yang datang dari beliau Rasulullah SAW. Amma man khalafa manhajas sabiqin al-awwalin minal muhajirin ansar fa innahu yakunu minal dhalin. Maka barang siapa, adapun siapa yang menyelisih manhajnya, jalannya orang-orang sabiqin al-awwalin, orang yang dahulu dari kalangan muhajirin ansar, maka siapa menyelisih itu, dia ini termasuk kelompok-kelompok yang sesat. Kita diperintahkan mengikuti Quran dan Sunnah dan jalannya orang-orang dahulu dari kalangan para sahabat muhajirin ansar dan selain muhajirin ansar. Allah SWT mengatakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Barang siapa mentaati Allah rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, maka Allah akan gabungkan mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka dari kalangan minan nabiyyin, para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kalau kita mengikuti Allah Rasulnya, demikian akan digabungkan. Tapi kalau kita menyelisih, menyimpang dari apa yang dipegangi oleh para pendahulu kita, sudah kita enggak dimasukkan dalam kelompok ini. Padahal mereka ini wahasuna ulaika rafiqo. Ini sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman. Kita ini mau ikut jalannya siapa? Allah menjelaskan wa kadzalika nufsil ayat litastabina sul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami, kami rinci agar jelas mana jalannya sabil mujrimin dan sabilnya orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa akan digabungkan dengan orang yang baik-baik. Kalau kita tidak bertakwa, ya sudah digolongkan dengan orang-orang yang jelek-jelek. Faman ata'a Allah wa ata'a Rasul fi ayyi zamanin wa makan, maka barang siapa mentaati Allah, mentaati Rasulullah kapanpun waktunya, kapanpun zamannya, dimanapun dia berada. Sa'un kana fi waqti Rasul au akhiri muslimin fid dunya. Baik berpegang ya taat pada Allah Rasulnya, baik di masa Nabi, di masa Rasul, atau di akhir kaum muslimin di dunia ini. Idza kana ala ta'atillahi rasulihi fa innahu yakunu ma'al firqatin najiyah. Maka siapa yang demikian keadaannya, dia taat pada Allah Rasulnya, maka orang tersebut bersama kelompok yang selamat, kelompok yang najiyah. Tadi yang pertama, kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya orang-orang dahulu, Allah akan ridha. Yang kedua, siapa yang taat pada Allah Rasulnya, maka digolongkan menjadi kelompok-kelompok, digolongkan menjadi yaitu masuk pada golongan yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Baik. Amma man takhallafa an hadzal manhaj fa innahu lan yahsula ala hadzal wa'd. Adapun orang yang menyelisih dari jalan ini, tidak taat Allah, taat Rasulnya, tidak mengikuti jalannya orang-orang pendahulu kita, maka tidak akan mendapatkan mereka ini janji ini bersama orang-orang baik-baik. Wa yakuna ma'aha ula'i arifqatit thayyibin. Orang yang menyelisih Allah Rasulnya tidak akan bersama teman-teman yang baik-baik. Innama yakunu ma'alladzina inhaza ilaihim minal mukhalifin. Tapi yang enggak mengikuti ini akan digabungkan bersama kelompok-kelompok yang menyimpang-menyimpang tersebut. Baik. Demikian sedikit yang kita baca. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan besok hari. Natafirahuna.